Efesus pasal 6. Kamu to anak, lamang pesading kamu lako tomatuam mi. Ya mojo to sipato mi pugauk, nasaba umma anamo kamu puang. Den yuk ilan sura Allah Ta'ala kumua. Kasiri ito tomatuammu. Ya mo parentah kami nang parallu, to diumpusan basse kumua. Amu masandang na malambe sungamu lante elino. Kamu to ambe. Ajahi melo ito anak kami. Situru atoran sola pang pakainga na puang. Danggim pa din paadik penawa lako anak kami. To apa migaw kan ni. Kamu to kaunan. Danggim yang gai bangari menturu lako puang mi lante elino. La menturu tongan kamu. Ami kasiri, susi kamen turusan mi lako almase, danggi naya manda kena kita kamu, mi pemasan nangi ito penawanna, apa susi mesa kaunanna almase kumua, lama sumanga kamu pugauk pakeloranna puang Allah Ta'ala, lama sanang kamu pugauk kito jaman mi, susi ke puang Allah Ta'ala mi pang jaman, natangia tolino manda. Lami kana sai kumua moi kaunan batu tomara deka padala nampa pahalana jome puang Allah Ta'ala to sininna panggaukan melona kamu to puang la susito mi pugau la ko kaunan mi danggi mi garrai ingaran ni kumua ya to puang na jauh suruga ya banguna puang mi na teda namang pasilainan la ko tolino namang katampakan na eloran nito kosan na puang pamawatang kamu. Nasaba memesa penawa mo kamu solaya. Newa kamu balisi. Ya mojo pake ngasan nito parewa kapararian na puang Allah Ta'ala. Amikulin newa ito paside na balisi. Nasaba tangia padanta rupa tau to taewa. Apan newa ki sinin na to makwasa. Batu tom parentay te lino gaja. Sola sinin na setang. Tomang parenta jaulangi te watu. Ya mojo, pakengasan mito parewa kapararian na puang Allah Ta'ala. Anayake na dete mo kamu susah, mikulen newai. Namang kayo, datan bang kamu mawatang matappa. La mawatang kamu, amisadia mangewa. Yato pangajaran tongan, lami pake susi saripi. Na yato kamarurusan, lami pake susi baju basi. Channing atimim pangpesenan kareba kasalamatan. Umbo na kuwa puang Allah Ta'ala si kalinopole tolino. Susi sapatu mipake. Ladatan kamu mpubalulang kamata parami lako puang Allah Ta'ala. Nasabak ya mojo lami pake mbosian sinin na panaapin na balisi. Lantarima kamu songkok basi kasalamatan. Lantarima to kamu paadang. To na ben kamu roh Allah Ta'ala, ya moto kadanna puang Allah Ta'ala. Ya kenewa kamu balisi, lama sambayang taru bang kamu, mpeta ada pang tulung na puang Allah Ta'ala. Lama sambayang kamu, si turu pang patujunna roh Allah Ta'ala, danggi mi pajai masambayang. Pasambayangan nito sininna umma'na puang Allah Ta'ala, lami pasambayangan todana, anna benna kadatongan puang Allah Ta'ala. Kemang kada na sola kabaranian pangpesenan kareba kasalamatan totang nesten pataw. Nangka na puang Allah Ta'ala menjaji pesuan na naritarungku mo teto nasaba ku pangpesenan nito kareba kasalamatan. Pasambayangan na ang kubarani pangpesenan ni susito si pato na lakupaw. Sinin na to apa jaji lako kaleku. La napawan kamu padanta tomatappa Tikikus to tapakamoja ya to Tikikus sang pangjamanku to tatampang jaman puang Allah Ta'ala kusuai malemati lampawan ngasan kamu kumua matumba-tumba unakan anna pakatana kamu denna upa na ambeta puang Allah Ta'ala sola puang Isa Almasih upenjaji sinin na taun na masannang. Si pakamoja, sola datan matappa lako almase. Denau pa nabarakai puang Allah Ta'ala, sinin na tau tom pakamoja taruhi, to puang tak puang isa almase pada mojolo to salangki mati Paulus.